حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. نعم، بارك الله فيكم. Kemuliaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang sudah kita hafal, yang sudah kita dengar tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Maka belajar bahasa Arab merupakan salah satu wasilah yang paling besar yang akan bisa menyampaikan kepada seseorang menjadi orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Jadi semangat, giat, barakallahu fikum dalam mempelajari ilmu wasilah ini. Nah, ilmu wasilah ini yaitu ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, barakallahu fikum, ilmu yang membutuhkan perjuangan untuk di awal-awalnya, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan semangat, membutuhkan ijtihad. Dan tidak lupa sangat membutuhkan kepada tawakal ala Allah. Isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menguasainya dan memahaminya. Dan meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang, barakallahu fikum, diberikan anugerah karunia ilmu nahwu ini. Ada yang merasa berat, nah, mendengarnya saja ilmu nahwu rasanya berat, rasanya ilmu yang besar, ilmu yang membutuhkan memang orang-orang muda. Nah, padahal hidayah dari Allah, taufik dari Allah, Allah akan berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kita berusaha, barakallahu fikum. Dalam ilmu dunia saja, barakallahu fikum. Nah, seseorang ketika memiliki usaha yang tinggi, semangat yang tinggi, Allah berikan. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu yang perlu menghafal, yang perlu memahami, Allah berikan, jadikan sebagai orang yang berilmu. Itu ilmu yang tidak menunjang kepada akhirat kita. Tidak menunjang kepada agama kita. Kecuali mungkin beberapa persen saja. Kalau bisa menggunakannya. Tetapi belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, barakallahu fikum, sangat menunjang kepada agama kita. Sangat menunjang peribadahan kita. Sangat menunjang, barakallahu fikum, hubungan kita dengan Allah. Lebih khusus ketika qiraatul Quran. Ketika salat munajat, barakallahu fikum. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan semangat kepada kita, kesungguh-sungguhan kepada kita, barakallahu fikum, dan dijauhkan dari segala penghalang-penghalang yang mengganggu, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Baik, barakallahu fikum. kita murajaah dengan isti'anah billah barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan nam isim mufrad nasrul keras suaranya semangat nasrul teriak nah. Kata yang menunjukkan satu barakallahu fikum. Apa contohnya isim mufrad nam anas teriak rajulun ahsanta. Apa yang dimaksud isim musanna aba hakim. Kata yang menunjukkan dua. Bagaimana cara pembuatannya aba nabil dengan ditambahkan alif dan ta atau alif dan ta. Isim musanna tambah alif dan ta. Nah, seperti apa contohnya isim musanna? Buyar. Abu Hudzaifah alif dan ta. Alif dan nun atau ya dan nun? Alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya seperti apa? Waladani atau waladaini. Ahsanta. Naam. Tambahannya jangan lupa. Naam. Enggak boleh tegang. Enggak boleh dibuat tegang ya. Nah, santai, serius, semangat. Naam. Abbas, Abbas. Naam. Apa yang dimaksud dengan jama' muzakkar salim? Kata jama' yang ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya seperti apa? Ruefi, contoh jama' muzakkar salim. Keras suaranya, angkat suaranya. Apa katanya? Muslimuna. Ahsanta. Muslimuna. Beberapa orang Islam. Apa itu jama' mu'annatsi salim? Aba Ali. Jama' yang menunjukkan? Apa? Menunjukkan apa? Jama yang menunjukkan banyak dengan tambahan alif dan ta perempuan. Apa contohnya? Jama muannatsis salim aba rahmah. Apa? Diangkat wajahnya menghadap ke sini baru disuruh diucapkan. Apa? Tidak jelas, tidak dengar. Apa itu? Hah? Jalisun. Jama' mu'annatsi salim. Aba Marwazi. Hasanatun. Nah, hasanatun. Kebaikan-kebaikan. Atau orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Hasanat bisa isim fa'il. Kebaikan-kebaikan bisa isim fa'il. Orang-orang wanita-wanita yang berbuat baik. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan jama' taksir? Aba Abdurrazzaq. Jama' yang perubahannya tidak selamat. Dari apa? Dari bentuk mufradnya. Nah, jama' yang berubah dari bentuk mufradnya, bukan tidak berubah. Contoh jama' taksir, ihsan. Auladu, auladun. Auladun. Nah, auladun. Jama' taksir. Apa yang dimaksud dengan asma'ul khamsah? Aba sauda. Isim-isim yang lima. Asma'un jama' taksir dari ismun. Ismun artinya isim, asma'un isim-isim. Khamsah al-khamsah lima. Coba sebutkan asma'ul khamsah. Fajar. Abuka. Akhuka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Apa arti zumalin? Naam, Abdullah, Abdullah Luqman. Pemilik harta. Yang punya orang yang punya harta, pemilik harta. Zumalin. Apa arti fuka? Naam, Aba Afif. Fuka. Mulutmu, fuka, fuka asalnya dari kalimat famun, famun mulut. Nah, dirubah menjadi fuka, diganti mimnya dengan waw. Jamaknya afwahun, pakai ha. Afwah, mulut-mulut. Nah, afwah. Nah, jamak taksir. Apa arti hamuka? Abailda, iparmu, nah, iparmu. Barakallahu fikum. Ini namanya asma, asmaul khamsah. Asmaul khamsah, barakallahu fikum. Abuka bisa berubah menjadi apa? Aindak ahona aba Asiyah. Abaka. Atau bisa jadi apa? Abika. Abuka, abaka, abika. Naam, barakallahu fikum. Abuka dengan waw dalam keadaan apa? Indak Aba Yazid. Abuka dalam keadaan apa? Marfu. Apa tanda marfunya Aba Talha? Waw. Nam, abuka dirubah menjadi dalam keadaan mansub. Menjadi apa? Aba Marwazi. Ya. Jadi apa? Abuka kalau dirubah menjadi mansub menjadi apa? Abaka. Apa tanda mansubnya? Alif. Nam. Asmaul khamsah dirubah menjadi dalam keadaan majrur. Menjadi apa? Aba Umar. Abika. Enggak bisa abi saja. Salah, abi saja, bukan asmaul khamsah abi. Yang menjadi asmaul khamsah adalah abuka, harus ada idhofah. Abi bukan asmaul khamsah. Nam. Akhi bukan asmaul khamsah, tapi akhika asmaul khamsah. Akhukum asmaul khamsah, yang harus ada idhofahnya. Karena syarat daripada nama asmaul khamsah ayyakuna mudhafan, harus menjadi mudhaf. Abuka mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Barakallahu fikum. Dan juga syaratnya harus berbentuk mufrad. Enggak bisa jadi abaukum, abauka. Enggak bisa jadi asmaul khamsah. Tetap harus abuka, mufrad bentuknya. Ini lebih dalamnya. Nah. Jadi asmaul khamsah. Ikra'u wahid isrin talasa asmaul khamsah. Abuka. Akhuka. Hamuka. Fuka. Zumalin. dirubah menjadi mansub. Menjadi apa? Dirubah menjadi majrur. Zi malin. Nah, ini asmaul humsah. Kita lanjut kepada isim maksur. Nah, catatan baru isim maksur. Nah, kitab saya hilang, lupa taruhnya. Saya pakai HP. Di luar jatuhnya. Naam, isim maksur. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Naam, ini istilah keberapa ini? Nomor berapa isim maksur? Nomor 7. Sabi'. Ketujuh nih, nomor ketujuh. Sabi'. As-sabi'u, yang ketujuh. Al-maksuru, isim maksur. Namanya dikenal. Isim maksur. Jadi istilah-istilah harus menjadi enam. Barakallahu fikum, sudah enam. Ya, sudah menjadi jinak di lisan-lisan kita istilah. Isim mufrad, isim musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, asmaul humsah harus sudah menjadi jinak di lisan-lisan kita. Sering sebut. Ya, sering sebut. Jangan namanya masih aneh. Kalau namanya masih aneh, apalagi artinya. Apalagi contohnya. Iya, kenal namanya dulu. Ingat-ingat namanya. Senangi namanya. Begitu. InsyaAllah, nam akan mudah diingat. Mudah dikenal. Barakallahu fikum. Isi maksur, nam. Adalah al-maksuru huwa kullusmin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nah, isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab yang diakhiri alif lazimah, alif bengkok, ditambahkan yang diakhiri oleh alif lazimah, huruf sebelum akhir berharokat fathah. Nah, untuk lebih memudahkan, isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah, begitu saja. Huruf sebelum akhir berharokat fathah. Kalau disingkatan isim mu'rab nanti bingung, mu'rab itu apa? Nanti belum sampai babnya. Sekali lagi, isim maksur adalah isim nam yang diakhiri oleh alif lazimah, huruf sebelum akhir berharokat fathah. Nam. Berarti isim ini akan kita kenali dengan kita melihat dan kita mendengar. Iya. Dengan melihat isim tersebut, kita lihat huruf akhirnya apa? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir berharokat fathah. Nah. Barakallahu fikum. Ini isim maksur. Coba dipahami. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah, alif bengkok, ya yang tidak bertitik. Barakallahu fikum, huruf sebelum akhir berharokat fathah. Contoh. Mithlu. Contoh. Al-fata. Ini baru kalimat yang ada alif lamnya. Kalau enggak ada alif lamnya, fata. Ya, ini al-fata. Nah, alif lam enggak mesti ada, enggak mesti ada. Kadang dihilangkan alif lamnya. Fata atau al-fata, dia adalah isim maksur. Coba lihat, al-fata huruf akhirnya apa? Itulah yang dimaksud alif lazimah, alif bengkok. Ya. Huruf sebelum akhir huruf apa? Ta. Huruf yang terakhir alif lazimah, huruf sebelum akhir fatnam ta. Apa harokatnya huruf ta? Fathah. Itulah dia isim maksur. Nah, isim maksur. Isim yang diakhir alif lazimah. Barakallahu fikum. Huruf sebelum akhir berharokat fathah. Nah. Contohnya al-fathah. Seperti ini. Nah, diingat. Nah, barakallahu fikum. Al-fathah. Huruf akhir apa? Ini alif lazimah. Alif lazimah. Huruf sebelum akhir, huruf ta. Apa harokatnya? Fathah. Fathatun. Ya, itu yang dimaksud. Barakallah. Apa arti al-fata? Al-fata artinya pemuda. Nah. Seorang pemuda. Contoh kedua. Al-wusta. Nah. Al-wusta. Apa huruf akhirnya? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir huruf apa? Ta. Apa harokatnya? Fathah. Itulah isim maksur. Apa arti al-wusta? Yang tengah. Yang tengah al-wusta itu. Yang di tengah. Seperti ini jari ini. Nah, jari yang paling tengah namanya wusta. Wusta, jari tengah. Nah. Contoh ketiga. Al-Mustafa. Apa huruf akhirnya? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir huruf apa? Fa. Apa harokatnya? Fathah. Itulah isim maksur. Al-Mustafa. Naam. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Pilihan. Nabi Muhammad disebut Mustafa. Naam. Rasul pilihan. Naam. Yang berikutnya al-huda. Apa huruf akhirnya? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir apa hurufnya? Dal. Apa harakatnya dal? Fathah. Al-huda artinya petunjuk. Secara syar'i al-huda ilmu dan amal. Ya. Huda. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu al-huda. Nah. Contoh keberikutnya Musa, nama orang. Musa, huruf akhirnya apa itu? Alif lazimah. Huruf yang terakhir sebelum terakhir? Nah, sin, apa harokatnya? Fathah. Musa. Kemudian Isa. Nah. Ya'i Isa. Ini isi maksur. Barakallahu fikum. Jadi pengenalan terhadap isi maksur seperti itu. Nah, kalau ada kita mendapatkan sebuah kata di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, atau dari bahasa dalam bahasa Arab seperti itu, huruf akhirnya apa? Alif lazimah. Huruf terakhir sebelum akhir berharokat fathah. Maka namanya secara istilah ilmu nahu itu adalah isim maksur. Nah. Seperti asa. Apa arti asa? Tongkat. Nah, asa itu isim maksur. Kubra. Iya. Sugra. Huruf akhirnya apa? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir bakal fathah. Ini namanya isim maksur. Jadi gampang. Isim maksur adalah sebuah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Huruf sebelum akhir bakal fathah. Contohnya Musa, Isa. Nah, lanjut. Lanjut. Barakallahu fikum. Yang ke-8, al-mangkus. Apa? Al-mangkus berarti isim mangkus. Nah, isim mangkus. Apa isim mangkus? Al-mangkusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Isim mangkus adalah isim, setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah dan huruf sebelum akhir berharokat kasrah. Nah, sekali lagi, isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah, huruf sebelum akhir berharokat kasrah. Nah, bedakan dengan isim mangkus, isim maksur. Kalau maksur huruf akhirnya apa? Alif lazimah. Ya, alif bengkok. Enggak bertitik. Ya, enggak bertitik. Nah, kalau isim mangkus, huruf akhirnya apa? Ya. Bertitik dia, ya. Kemudian, huruf sebelum akhir isim maksur apa? Harokatnya? Fathah. Isim maksur. Kalau isim mangkus, huruf sebelum akhir berharokat? Kasrah. Mislu, contoh. Contoh isim mangkus al-hadi. Apa huruf akhirnya? Ya. Huruf sebelum akhir huruf apa? Dal. Apa harokatnya? Kasrah. Al-hadi. Yang memberi petunjuk. Yang menunjuki. Al-hadi. Kalau nama Allah, lam. Ya, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Jadi pengenalan istilah isim maksur, isim mangkus ini pengenalan terhadap apa? Kata yang dilihat dari apa huruf A akhirnya. Iya. Nah, ini dalam bahasa kata ini seperti kata termasuk kata apa? Isim apa? Oh isim mangkus, oh isim maksur begitu. Ya, untuk kita kenali dia. 6. Contoh kedua. Az-zani. Huruf akhirnya apa? Ya, harus bertitik dia. Ya. Huruf sebelum akhir huruf apa? Nun. Apa harokat akhirnya? Apa harokatnya nun? Kasrah. Az-zani. Nah, yang berzina. Orangnya laki-laki. Contoh ketiga, ad-da'i. Ad-da'i huruf akhirnya ya, huruf sebelum akhir ain. Nam harokatnya adalah kas. Kasrah. Ad-da'i, seorang da'i, seorang penyeru. 6. Yang keberikutnya, ar-rami. Ar-rami huruf akhirnya ya, huruf sebelum akhir mim. 6. Artinya yang melempar. Atau yang memanah. Atau yang menembak. Sama. yang melempar, yang memanah, yang menembak, sama artinya. Rami. Yang keberikutnya, Al-Qadi. Al-Qadi. Qadi, nam. Hakim. Yang memutuskan hukum. Barakallahu fikum. Yang keberikutnya, yang terakhir, An-Nahi. Yang melarang. Orang yang melarang. Barakallahu fikum. Ini isim mangkus. Nah, isim mangkus tersebut pengenalannya di apa? Dilihat dari huruf akhir dan huruf sebelum akhir. Barakallahu fikum. Ya. Begitu hafal isim maksur ini artinya, contohnya ini. Isim maksur mangkus ini artinya, ini contohnya. Begitu. Sudah berjalan. Kalau kita ketemu, di dalam Al-Quran atau dalam hadis, apa ini isim apa? Nah, bisa kita menyebut. Nah. Kemudian, yang ke-9. Yang ke-9. Al-ismul ladzi la yansharif. Namanya panjang, ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Artinya isim yang tidak bertanwin. Al-ismul ladzi la yansharif. Artinya isim yang tidak bertanwin. Apa itu tanwin? Harokat ganda di akhir kata. Dhammatain, kasratain, fathatain. Itu tanwin. Ada tiga. Nah. Ada ternyata isim-isim yang tidak boleh ditanwin akhirnya. Padahal hukum asalnya sebuah kata itu boleh bertanwin. Seperti tanda isim, apa tanda isim yang kedua? Tanwin kan? Tanda isim ada berapa? 4. Yang pertama, khafad, kasrah. Yang kedua, tanwin. Ketiga, masuk lip lam. Keempat, dimasuki huruf jar. Termasuk tanda isim adanya tanwin. Ternyata di sana ada isim-isim yang tidak boleh tanwin. Namanya, ismul ladzi la yansharif. Nama lain dari ismul ladzi la yansharif harus kita kenali. Kadang-kadang orang nyebutnya bukan ismul ladzi la yansharif. Nama lainnya ismul ladzi la yansharif adalah mamnu'un minas sarfi. Mamnu' minas sarf. Ya, nama lainnya apa? Mamnu' minas sarf. Mamnu'. Mamnu' minas sarf. Minas sorfi. Mamnu' dilarang. Min apa artinya? Dari. Sorf artinya apa? Tanwin. Sama. Ya. Barakallahu fiik. Isim yang dilarang dari tanwin. Jadi kita jangan asing. Bisa kita sebut ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf. Maksudnya sama. Isim yang tidak boleh bertanwin. Nan. Jadi isim ini tandanya nanti bukan dengan dengan tanwin. Nah, iya. Dengan yang lainnya. Banyak. Nah. Lanjut. Al-ismul ladzi la yansarif huwa al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu. Ismul ladzi la yansarif itu adalah isim yang tidak masuk kepadanya tanwin. Ya, isim yang tidak boleh masuk kepadanya tanwin. Seperti apa contohnya? Mislu contoh Aisyatu. Aisyah. Aisyatu. Enggak boleh Aisyatun. Enggak boleh Aisyatan. Enggak boleh Aisyatin. Hanya dua bacaannya. Aisyatu dan Aisyata. Nah. Kalau mau bertanya kenapa dia enggak boleh bertanwin, nanti ada sebabnya, ada rinciannya. Nah. Ada rinciannya. Contoh yang kedua, Fatimatu. Fatimah. Ya. Fatimah, seorang wanita yang bernama Fatimah. Jadi Fatimatu, jangan Fatimatun. Nah, ya, di nama-nama perempuan, seperti ada nama perempuan namanya Zahrah, berarti Zahratu. Karena nama, kalau nama ya, nama orang adanya Rahmah, berarti Rahmatu kalau nama orang. Kalau nama orang yang ada taknya enggak boleh tanwin. Rahmatu. Naam. Ya. Baik nama laki-laki atau nama perempuan. Yang ada taknya. Tolhatu. Tolha. Enggak boleh Tolhatun. Itu nama orang ya. Naam. Jadi Aisyatu, Fatimatu, Rahmatu, Rahmah. Naam. Zahrah. Naam. Itu nama. Romlah, enggak boleh tak. Romlatu. Barakallahu fikum. Zahratun apa artinya zahrah? Bunga. Tapi kalau kita mengatakan itu bunga. Hadihi zahratun. Bukan nama orang. Tapi kalau nama ini adalah si zahrah. Hadihi zahratu. Nah, beda ya. Bukan nama orang. Kalau bunga, hadhihi zahratun. Sama-sama. Nama-nama apa zahrah, tapi ketika orang enggak boleh tanwin. Tetapi ketika bunga boleh tanwin. Naam. Seperti rahmah. Ini rahmat dari Allah. Hadhihi rahmatun minallah. Rahmatun. Karena bukan nama orang. Tetapi kalau ada si rahmah, nama wanita namanya rahmah. Hadhihi rahmatun. Ini rahmah. Si rahmah dia. Enggak boleh tanwin. Ya, jadi nama yang nama perempuan yang ada taknya enggak boleh tanwin. Ya. Contoh ketiga, Ibrahimu. Enggak boleh Ibrahimun. Ibrahimu. Naam. Ya. Kemudian Ismailu. Ismail. Nah, Sulaimanu, Sulaiman, Utsmanu, Utsman, nama orang yang ada alif dan nun di akhirnya, nama orang yang ada akhiran alif dan nun itu enggak boleh tanwin, seperti Zakwan, Adnan, Marwan enggak boleh ditanwin. Marwanu, Adnanu. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Sofwanu, Imranu. Itu di dalam penulisan bahasa Arab saja. Enggak boleh ditanwin. Jadi, nah, tulisannya. Imranu. Enggak boleh nun. Jadi lanjutkan ini. Adnan. Adnanu. Enggak boleh Adnanun. Adnanu. Ya. Ini kan kita menulis. Bu, iya, nama. Nanti banyak rinciannya. Ini di itu dulu. Ada rinciannya banyak. Nah, di antaranya nama, ya. Karena dia nama. Baik, kemudian contoh yang lain, Salmanu. Raja Salman, Salmanu, enggak boleh Salmanun. Maryamu, Maryam. Nama orang. Yusufu, Yusuf. Zainabu, Zainab. Nah, ini nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Apa namanya? Ismul ladzi la yansharif. Namanya panjang. Dikenal, dihafal namanya. Ismul ladzi la yansharif. Apa nama lainnya? Mamnu' minasharf. Wa sayati insyaallahu tafasiluhu. Dan akan datang wasayati. Ini fi'il apa nih ya'ti? Fi'il apa ini ya'ti? Sayati fi'il mudhari. Di situ ada sin, tanda fi'il kan ada berapa? 4, ada qad, ada sin. Ini sin. Asalnya dia ya'ti, kemudian sayati, akan datang. Wa dan akan datang. Ya. Nah. Insya'allahu. Jika Allah menghendaki. Insya'allah. Tafasiluhu perincian-perinciannya. Rincian ismul ladzi dan sif akan datang nanti pada babnya. Nah. Ya. Baik. Tamrinun umumiyun. Tamrin, latihan secara umum, menyeluruh. Isim mufrad, diingat. Isim mutsanna, kemudian jama' mudzakkar salim, jama' mu'annatsi salim, kemudian jama' taksir, asma'ul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansharif. Ada berapa? 9. 9 istilah ini harus betul-betul diingat. Jangan tersamarkan. Bisa mengisi mufrad ini, isim mutsanna ini, jama' ini. Jadi, ini inti 9 istilah ini. Enggak ada istilah yang lain yang berkaitan dengan isim. Nah, isim maksur ini dia, isim mangkus ini dia. Ini contohnya dia. Pokoknya harus ngelotok. Nah, barakallahu fikum. Kayak rambutan Aceh. Nah, ya harus barakallahu fikum. Jangan ada ragu ini, bimbang ini, bingung ini, si maksud apa ini, bingung. Ah, kan harus diperkuat pengetahuannya supaya tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Coba lihat dalam latihan ini. Kalau kita bisa menjawab latihan ini semuanya, insyaallah. Nah. Udzkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim pada kalimat berikut ini. Isim apa ini? Nah, apakah isim mufrad? Jadi pilih yang 9 itu. Apakah isim mutsanna? Apakah dia jama' mudzakkar salim? Apakah jama' mu'annatsi salim? Apakah jama' taksir? Ataukah dia asmaul khamsah? Apakah dia isim maksur? Ataukah dia isim mangkus? Apakah dia ismul ladzi la yansharif? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, jannatun. Apa artinya jannatun? Kebun. Coba, ini isim apa? Nam Aba Yazid, jannatun. Isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Sahih. Nam Aba Abdurrazzan, Aba Aisyah, Aba Asia. Muflihuna ini isim apa? Isim jama muzakkar salim. Apa tambahannya? Tandanya waw dan nun. Ada tambahan waw dan nun dari mufradnya. Muslimuna Aba Abdurrazzak. Jama muzakkar salim. Karena ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Beberapa orang Islam. Nah, Abdurrazzak. Tadi Abu Abdurrazzak, sekarang Abdurrazzak ini. Anaknya, tapi bukan anaknya. Ayatin. Apa ini? Ayatin. Jama' mu'annasis salim. Dari mana tahu ini adalah jama' mu'annasis salim? Nah, di akhirnya adalah tambahan alif dan ta. Ayatun kan begini asalnya. Ya. Ayatun kan begini. Mufradnya begini. Ayatun. Satu ayat ya. Ayatun satu ayat. Kalau beberapa ayat, begini apa? Ayatun. Ayatun. Oh, kenapa di sini ayatin? Ayatun, ayatin namanya jamak muannats salim, tapi keadaannya ayatun marfu, ayatin bisa mansub, bisa majrur. Beberapa ayat yang diingat beritan tambahannya. Naam. Al-Ka'baini. Ihsan. Apa ini? Isim musanna. Apa itu isim musanna? Nah, isim yang menunjukkan kepada bilangan dua. Apa artinya Ka'al-Ka'baini? Ka'bun. Ka'baini. Naam. Abaillah artinya ka'baini. Dua mata kaki. Ka'bun mata kaki. Ka'baini dua mata kaki. Nah, jadi kita kenal. Ka'baini adalah isim musanna. Yadaini. Aba Hakim. Apa ini dari sembilan isim itu? Yadaini. Isim musanna. Apa artinya yada ini? Dua tangan. Nam dua tangan. Yada ini. Qarnaini. Zul qarnain. Qarnaini. Nam. Apa artinya Abu Hudzaifah? Zul qarnain. Zu pemilik, sahib. Qarnain, qarn yang ada di sapi ini. Hah? Sapi punya dia ini. Apa ini? Mahkota. Hah? Sapi punya mahkota? Hah? Apa ini sapi yang ada di sini? Telinga apa-apa ini? Yang sapi punya dia ini. Sapi jantan dia punya, seperti ini juga punya. Apa? Tanduk qarnain berarti dua tanduk. Qarnain ini berarti musanna. Nah. Barakallahu fikum. Yadaini musanna. Dari mana bisa tahu Abu Hakim ini musanna? Tambahannya ya dan nun. Ingat nun pada kalimat musanna harus berkas kasrah selamanya. Nah, untuk membedakan antara nun jama' mudzakkar salim dan nun musanna. Al-fatwa. Al-fatwa. Dilihat ini huruf akhirnya apa? Oh, alif lazimah. Huruf sebelum akhir apa? Waw. Apa harokatnya? Fathah. Isim apa seperti ini barakallahu fikum? Aba Nabil. Isim maksur. Ahsanta. Isim maksur. Khadijatu. Khadijah. Nah. Aba Zuhair. Isim apa ini Aba Zuhair? Isim mufrad. Betul, tetapi tujuan penulis bukan menanyakan isim mufrad. Apa? Jama'ah mu'anasi salim. Khadijah tu, seorang Khadijah. Ismul ladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertan. Khadijah. Khadijah tu. Ya. As-samawatu. Aba Afif. Jama' mu'annasi salim. Apa tandanya? Alif dan ta. Anwarun. Darman. Jama' taksir. Apa mufradnya? Nurun. Naam, anwarun, nurun. Turukun, naam, jamil. Turukun, apa ini? Jamil. Turukun. Isim mufrad. Nah, apa artinya turukun? Satu jalan atau dua jalan atau banyak jalan? Hah? Satu jalan, dua jalan, banyak jalan? Banyak jalan. Berarti mufrad atau bukan? Bukan. Apa berarti? Jama' taksir. Santa. Mufradnya apa? Tariq. Tariqun. Tariq, tariq. Nah. Kalau mau lewat di Yaman begitu. Tariq, tariq kalau mau lewat ke Umhad. Jalan. Nah. Ya, tariqun jamaknya turukun. Jalan-jalan. Berarti jamak tak? Taksir. Nah. Sufyanu. Namanya siapa? Hamid. Nah, ini kawan Hamid. Masya Allah. Sufyanu. Fadal. Al-ismul ladhi la yansarif. Nah, kenapa disebut mulai dengan sorif? Karena nama orang yang berakhiran alif dan nun. Setiap nama orang yang berakhiran alif dan nun adalah ismul ladhi la yansarif. Al-Mufti. Nah, Al-Mufti Aba Ramdhani. Isi mangkus. Kenapa? Diakhiri dengan? Ya, lazimah huruf sebelum lahir berharokat. Huruf yang sebelum terakhir berharokat. Kasroh. Al-Mufti. Apa artinya Al-Mufti? Orang yang berfatwa. Kulubuhum. Kulubu. Kulubuhum. Aba Abdurrahman. Ini ada berapa kata kulubuhum? Dua kata. Yang pertama, kulubun. Yang kedua, hum. Apa ini kulubun, kulubu? Jama taksir. Mufradnya apa? Qalbun. Apa artinya qalbun? Jantung. Qalb. Qalb jantung. Kalau bahasa Indonesia sering diartikan hati. Nah, kulubun, hati-hati mereka, kulubuhum. Ini jama' taksir dari kolbun, kolbani, kulubun. As-sa'i, fajar. Isi apa? Isi mangkus. Apa artinya as-sa'i? Orang yang? berusaha. Sa'i, orang yang berusaha, orang yang sedang lari kecil, sa'i. Nah. A'ma. Nasrullah, a'ma. Isim maksur. Apa artinya a'ma? Hah? Apa artinya a'ma? Aba Marwazi, apa artinya a'ma? Aba Umar. Buta, yang buta, orang buta, a'ma. Buta hati atau buta mata? Asalnya buta mata, a'ma. Rajulun a'ma. Nah. Wadduha Aba Talha. Isim apa ini? Isim maksur. Santa. Al-duha waktu duha. Wadduha demi waktu duha. Muslihuna wahyu. Jama' muzakkar salim. Maradun Aba Rahmah. Maradun. Maradun. Naam. Maradun. Marwazi. Maradun. Isim mufrad. Apa artinya maradun? Enggak tahu. Alwi, apa artinya maradun? Penyakit. Marad artinya penyakit. Maradul qalbi, penyakit hati. Naam. Ya, maradun. Sabiratun, Abbas. Jama' Jama' mu'annasis salim. Ahsanta. Kata tambahannya apa? Alif dan nun. Naam, diuji sendiri. Nam, ya, berdiri sendiri. Apa ditanya sendiri, bisanya apa? Untuk mengetes kemampuannya. Nah, jannatun ismu mufrad, muflihuna jamu dzakar salim. Nam ayatun jama muannats salim. Ka'baini musanna. Al-fatwa ismu maksur. Nam Khadijah, suladi la yansarif, as-samawat, bismillah. Nam jama muannats salim. Turukun jama taksir. Al-mufti ismu mangkus. Nah, ya, begitu. Barakallahu fikum. Ini 6 9 istilah sudah kita selesaikan istilahnya. 6 istilah yang 9 jangan tertukar. Nah, betul-betul dihafalkan. Ini hanya dasar ini. Akan pengenalan 9 ini. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak. Barakallahu fikum. Jadi harus melotok barakallahu fikum ini 9 istilah untuk kita maju ke depannya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik liman yuhibbu wa yarda, tetap diberikan semangat, tetap diberikan istiqamah, tetap barakallahu fikum. Naam. Ya, murajaah barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.